Saudaraku, coba suatu saat Anda duduk termenung memikirkan, dulu sebelum Anda menikah, mungkin Anda berpacaran dengan istri Anda. Kala itu Anda berpikir, istri Anda atau calon istri Anda adalah wanita tercantik di dunia, sang bidadari. Namun, setelah Anda menikah, setelah Anda memilikinya, setelah dia halal untuk Anda miliki, arus telah berbalik. Dulu yang menurut Anda dia adalah tercantik, sekarang pelan tapi pasti dia akan berkurang dan menjadi hambar semuanya. Bahkan sebaliknya, istri tetangga yang dulu menurut Anda tidak cantik, sekarang mungkin saja Anda mengira, oh ternyata dia lebih cantik. Sampai-sampai di masyarakat kita ada slogan, rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri. Pernahkah Anda bertanya, mengapa rumput tetangga terkesan lebih hijau, padahal realnya, nyatanya bisa jadi rumput Anda selalu lebih hijau dibanding rumput tetangga? Sederhana jawabannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan rahasianya. Beliau mengatakan, innal mar'ata wa'uratun idza kharajat istasyarafaha syaitan. Sejatinya wanita itulah aurah, aurat yang harus ditutupi. Namun ketika dia telah keluar rumah, keluar dari tempat yang melindunginya, istasyarafaha syaitan, syaitan akan terus menghiasinya, mengesankan wanita tersebut di mata orang lain, di mata Anda, di mata orang yang tidak halal memilikinya, sebagai wanita yang syarifah, semuanya yang cantik rupawan. Sehingga kalaupun Anda melihat wanita yang hitam, Anda mengatakan hitam tapi hitam manis. Ketika Anda melihat, oh dia tidak cantik tapi memikat, supel, enak dilihat, enak diajak bicara, subhanallah. Istri Anda yang secantik apapun, kala itu Anda telah terasa hambar. Karena setan tidak lagi menggoda untuk agar Anda berhubungan dengan dia. Namun setan telah berbalik arah, arus telah berbalik. Setan ingin menggoda Anda agar Anda memisahkan diri Anda, agar Anda bercerai dengan istri Anda. Karenanya Al-Quran telah menceritakan bagaimana sihir terkuat, sihir yang paling besar, paling ampuh di zaman Nabi Sulaiman. Suatu generasi, suatu masyarakat yang ilmu sihir kala itu mencapai puncak kejayaannya. Allah menjelaskan, sihir terkuat dari kaumnya Nabi Sulaiman ialah yufarriku bainal mar'i wazawjihi. Sihir yang digunakan untuk memisahkan antara suami dan istrinya. Karenanya sadarlah, sejatinya Anda telah memiliki bidadari di rumah Anda. Ingatlah, dahulu Anda meyakini istri Anda adalah wanita yang tercantik idaman Anda. Dan itu masih ada, belum pernah berubah. Yang berubah adalah hembusan setan, badai setan yang telah berbalik arah, menginginkan Anda berpisah darinya dan terjun dalam perbuatan dosa. Karenanya kunci rahasia agar Anda tetap setia, agar Anda tetap berbahagia dengan istri Anda, menyadari bahwasanya istri Anda telah bidadari yang lalu dan juga sekarang, dan juga yang akan datang, Anda katakan bahwa inilah pilihan saya. Apa yang dimiliki oleh wanita lain, istri saya memiliki dan bahkan lebih. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau melihat wanita yang menarik perhatianmu, mungkin sempat menghuni hatimu sesaat ketika di jalan, ketika engkau di luar rumah. Kata Rasulullah SAW, falyarji, segera engkau pulang, segera engkau kembali, engkau temui istrimu. Fa'inna ma'aha mithlu ma'aha. Karena ketahuilah, apa yang ada pada wanita yang memikat hatimu itu juga ada pada istrimu. Dimiliki semuanya, tidak ada yang kurang. Dan bahkan seringkali istri Anda memiliki nilai lebih. Bahkan lebih. Yang tidak ada pada istri Anda adalah godaan setan. Sehingga sadarilah ketika Anda tergoda, terpikat dengan wanita lain yang tidak halal untuk Anda miliki. untuk Anda sentuh. Itu sejatinya yang mendorong Anda melatar belakangi terkesan cantik rupawan adalah godaan setan. Anda sedang memandang dengan mata setan, bukan sedang memandang dengan mata yang ada di kepala Anda. Selanjutnya, sadarilah bahwa istri Anda telah sekian lama menemani Anda, berkorban dengan setia mendampingi Anda. Karena hargailah. Ingat, dia juga punya perasaan sebagaimana Anda punya perasaan. Dia memiliki hati sebagaimana Anda juga memiliki hati. Ketika Anda melirik wanita lain, melihat wanita lain tergoda oleh orang lain, mungkin Anda lupa, tidak sadar bahwasanya andai istri Anda mengetahui apa isi hati Anda, ia akan sakit hati, ia akan kecewa. Coba sesekali Anda berpikir, andai pikiran itu ada pada hati saudara istri Anda, apa kira-kira rasa yang ada di hati Anda ketika istri Anda melihat lelaki lain yang tampan, kemudian ia tertarik, pasti Anda akan sakit hati. Seperti itulah rasanya perasaan istri Anda ketika dia menyadari Anda mulai melirik wanita lain. Karena Rasulullah SAW, begitu juga Al-Quran, memerintahkan kita untuk ghadul basar, menundukkan pandangan demi menjaga sucinya hati Anda. Karena kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan Muhammad, ajarkan kepada umatmu, kepada kaum mukminin, agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kesucian kemaluannya. Karena resep nabawi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga yang tetap harmonis, terapkanlah ketika setiap kali Anda terpikat, tergiur dengan wanita lain, segera pulang kembali ke rumah Anda, temuilah istri Anda, niscaya Anda akan dapatkan apa yang Anda bayangkan pada wanita yang haram tersebut. Dengan menerapkan resep ini, manjur ini, dengan izin Allah, pernikahan Anda akan kekal abadi. Anda akan senantiasa terjaga dari belenggu setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga Anda rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.